Umba moru mate to tatana wawadota. Umba moru mate to tatana wawadota ni yoko. Ni yoko. Tuk tuk tuk tuk tuk bunyi gendang. Pak pak pak pak pak bunyi gendong. Tong tong tong tong tong mari dendang. Pak pak pak pak pak pak pak. Wawa dota, dota tanah wawa dota, dota tanah wawa dota.